hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, sisa akhir nafas hidupku. Merkomendem merusak awal.